Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد, سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kita lanjut pengajian kita ini dari kitab Jami'ul Ulumi wal Hikam fi syarhi 50 hadisan min Jawami'il Kalim karya Imam Al-Allamah Al-Hafidh Abu Al-Faraj Zainuddin Abdul Rahman Ibn Ahmad Ibn Rajab Al-Hanbali rahimahullahu ta'ala. Dan kita masih di hadis yang pertama tentang an-niyat wa ma adraka man niyat. Al-hadis al-awwal insyaallah kita akan masuk ya penjelasan hadis ini pada malam hari ini biiznillah subhanahu wa ta'ala. An amiril mu'minin abi hafs umar bin al-khattab radhiyallahu ta'ala an. Insyaallah sudah kita ketahui siapa beliau amirul mu'minin umar bin al-khattab. Wafatnya kapan hadirin yang dirahmati Allah? Wafatnya aja ya, 24 Hijriah, 1 Muharram 24 Hijriah, dan tentunya dikubur di kota Al-Madinah di samping Rasulullah dan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam bersabda, innamal a'malu binniyat, sungguhnya amalan-amalan itu tergantung pada niatnya. Wa innama likulli imri'in ma nawa, dan sungguhnya bagi setiap orang apa yang ia niatkan. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih, padahal siapa yang hijrahnya kepada Allah dan rasulnya maka hijrahnya pun kepada Allah dan rasulnya. وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِدُنْيَا يُصِيبُهَا, dan barang siapa yang hijrahnya untuk dunia, dalam arti perkara-perkara dunia, harta-harta dunia yang dia ingin meraihnya, أَوْ إِمْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا, atau hijrahnya untuk menikahi wanita, فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ, maka hijrahnya kepada sesuatu yang dimaksud dalam hijrahnya itu. Insyaallah akan kita singkat dari apa-apa yang dijelaskan oleh Al-Hafidh Ibnu Rajab Al-Hanbali. Kita tidak akan membaca semua yang ditulis oleh Al-Hafidh Ibnu Rajab Al-Hanbali, akan kita singkat. Tapi itu juga insya Allah tidak mengurangi dari ilmu dan faedah-faedah yang ditulis oleh Al-Hafidh Ibnu Rajab Al-Hanbali di dalam kitabnya ini Jami'ul Ulum wal Hikam. Di sini beliau rahimahullahu taala berkata, wa bihi صدر البخاري كتابه الصحيح wa aqamahu maqamal khutbati lahu isyaratan minhu ila anna kulla amalin la yuradu bihi wajhullahi fahuwa batilun la thamarata lahu fid dunya wala fil akhirah. Dalam arti dengan hadis ini, hadirin yang dirahmati Allah, hadis yang mulia ini, hadis yang sahih ini, innamal a'malu binniyat, Al-Imam Al-Bukhari Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari rahimahullahu taala, beliau membuka dan memulai kitabnya As-Sahih, yaitu Al-Jami' As-Sahih, dengan menulis hadis ini. Jadi hadis yang pertama yang Al-Imam Al-Bukhari tulis di dalam sahihnya adalah hadis ini, innamal a'malu binniyat. Kenapa yang demikian, hadirin yang dirahmati Allah? Dikatakan isyaratan minhu ila anna kulla amalin la yuradu bihi wajhullah fahuwa batil. Petunjuk dari beliau bahwa setiap amal yang di dalamnya itu tidak ada ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah amal yang batil. Amal yang batil dalam arti yang batil, la samarata lahu fid dunya wala fil akhirah, yang tidak ada buahnya, tidak ada buahnya di dunia dan juga di akhirat, batil sia-sia. Jadi penting ya, yang namanya an-niyah di dalam suatu amal itu harus ada, dan tentunya hendaklah niat itu niat yang salihah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga di sini Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu taala, beliau menjelaskan dari kata-kata ulama bahwa man arada an yusannifa kitaban falyabda bihadith al-a'mal binniyat allati yaduru ad-din 'alayha. Jadi barang siapa yang ingin menulis suatu karya, hendaklah dia memulai dengan hadis ini, innamal a'malu binniyat, karena dikatakan hadis ini termasuk dari pondasi agama. Dan juga beliau meriwayatkan dari kata-kata Imam Syafi'i rahimahullahu taala, bahwa Imam Syafi'i rahimahullahu taala berkata, hadzal hadis thulutsul ilm, hadis ini sepertiga ilmu. Wa yadkhulu fi 70 baban min al-fiqh, dan hadis ini masuk di dalam 70 bab, 70 pintu dari pintu-pintu fikih. Dalam arti apa, hadirin yang dirahmati Allah? Dalam arti segala hukum, segala masalah, tentu di dalamnya itu ada perkara niat. Ada perkara niat. Yang dari niat ini, al-ulama, al-fuqaha, ahli fikih menentukan bahwa hukum dari masalah ini atau dari perkara ini seperti ini atau seperti itu. Jadi ya, ketentuan hukum fikih di dalam suatu masalah atau suatu perkara itu juga berkaitan dengan yang namanya an-niyah. Karena itu Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala beliau berkata apa? Hadzal hadis thulutsul ilm, thulutsul ilm, sepertiganya ilmu. Selanjutnya Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hanbali rahimahullahu taala beliau di sini menukil dari kata-kata Al-Imam Ahmad rahimahullahu taala yang di mana beliau berkata, Al-Imam Ahmad berkata, usulul Islam ala thalathati ahadith. Jadi termasuk ke tiga hadis, ya, tiga hadis yang akan disebutkan oleh Imam Ahmad, tiga hadis termasuk dari dasar-dasar al-Islam atau fondasi-fondasi al-Islam. Hadis yang pertama hadis Umar, innamal a'malu binniyat. Hadis yang pertama hadis Umar bin Khattab yang berbunyi apa? Innamal a'malu binniyat. Hadis yang kedua hadis Aisyah radhiyallahu taala anha yang di mana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun. Dan ini juga hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim, bahwa man ahdatha fi amrina hadza, jadi barang siapa yang mengada-ngada melakukan perkara-perkara yang baru, fi amrina, di dalam perkara kami ini, di dalam agama kami ini, ma laysa minhu, dan tidak termasuk dari agama kami, fahuwa raddun, maka amal itu tertolak. Ini hadis yang kedua yang dijelaskan oleh Al-Imam Ahmad termasuk min usulil Islam, fondasi-fondasinya agama Al-Islam. Hadis yang ketiga yaitu hadis An-Nu'man Ibn Bashir. Hadis An-Nu'man Ibn Bashir juga ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim. Yang berbunyi hadis itu apa? Al-halalu bayyin wal haramu bayyin. Halal itu jelas dan haram itu jelas. Jadi ini ilmu, ya. Ini ilmu yang dijelaskan oleh Al-Imam Ahmad rahimahullahu taala bahwa usulul Islam ala salasati ahadis, dasar-dasar Islam itu ada tiga hadis atau termasuk tiga hadis ini dari pondasi-pondasi Islam. Hadis yang pertama innamal amalu binniyat, hadis yang kedua man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa rad, hadis yang ketiga al halalu bayyin wal haramu bayyin. Ini penjelasan seperti ini hadirin yang dirahmati Allah. Ini membuktikan bahwa Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hanbali min ahli al-hadis. Penjelasan ini semua membuktikan bahwa beliau ini termasuk dari ahli hadis rahimahullahu taala. Setelah itu beliau memulai menjelaskan hadis ini yang di mana dari lafzul hadis yang pertama innamal a'malu binniyat, beliau berkata qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wa ala alihi washabbihi wasallam innamal a'malu binniyat fa hadza ya'ti ala kulli amrin minal umur. Jadi sesungguhnya amalan-amalan itu tergantung pada niat. Fa hadza ya'ti ala kulli amrin minal umur, dalam arti masuk di semua perkara tanpa pengecualian, tanpa pengecualian. Wa qala al-Fadl ibn Ziyad sa'altu Aba Abdullah yani Ahmad, yaitu Imam Ahmad bin Hanbal, an an-niyyah fil 'amali, qultu kayfa an-niyyah, qala yu'alidu nafsah idza 'amila 'amalan la yuridu bihi an-nas. Al-Fadl bin Ziyad bertanya kepada Imam Ahmad, dan kunyahnya tentunya kunyah Imam Ahmad Abu Abdullah, ya, Abu Abdullah beliau bertanya tentang niat di dalam al-amal. Qultu kaifa niyyah? Bagaimana niat itu wahai Imam Ahmad? Imam Ahmad menjawab, yu'aliju nafsah, memerangi dirinya, memerangi hawa nafsunya, idza amila amalan la yuridu bihi nas, apabila dia melakukan suatu amal, ya, melakukan suatu amal, janganlah dia menginginkan manusia dalam arti ridha manusia, kemauan manusia, rahmat manusia, pujian manusia. Intinya, yu'aliju nafsah, memerangi dirinya, memerangi hawa nafsunya, jangan sampai dia melaksanakan suatu amal, dia melaksanakan suatu amal untuk manusia. Itu yang dijelaskan oleh Imam Ahmad rahimahullahu taala. Yu'aliju nafsah idza amila amalan la yuridu bihi nas. Ini jumlah seperti ini hadirin yang dirahmati Allah. Ya, harus kita pahami. Harus kita pahami. Karena seringkali di dalam ibadah kita, dan di sini kita jangan menyombongkan diri, seringkali di dalam ibadah kita itu yang kita inginkan adalah manusia. Kadang-kadang maunya itu sholat di rumah. Maunya sholat di rumah. Melangkahkan kaki ke masjid, jangan sampai tetangga kita ini ngomel. Jangan sampai tetangga kita ini su'ubon di diri kita seperti itu. Wah, ini orang malas ini, gak pernah ke masjid, ya. Sholatnya di rumah terus. Ya sudah, saya ke masjid. Kenapa Anda ke masjid? Ya supaya nanti si tetangga itu memuji intinya. Jadi melangkahkan kaki ke masjid bukan untuk mendapatkan rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala, tapi untuk mendapatkan pujian-pujian dari manusia dan ibadah-ibadah yang lain. Ibadah-ibadah yang lain dan banyak, seperti ibadah haji. Seperti ibadah haji, sudah biaya yang besar, dia keluarkan biaya yang sangat besar, dan juga haji itu tidak santai, ya, ada lelahnya, ada capeknya. Tetapi, nas'alullah salamata wal afiyah, dengan pengorbanan seperti itu, malah niatnya untuk dipanggil Pak Haji atau Bu Haji, atau sebelum namanya itu ada H, supaya terhormat. La ilaha illallah. Berapa juta yang antum keluarkan ini? Terus di sana juga enggak gampang. Hatta insyaallah di hotel yang 10 bintang. Hah? Yang namanya tawaf ya tawaf haulal Ka'bah, bukan tawaf di hotel. Yang namanya sa'i ya sa'i bainas Safa wal Marwah. Yang namanya wukuf di Arafah ya wukuf di Arafah. Muzdalifah ya juga Muzdalifah. Ramyul jimar, enggak ada bedanya. Jadi ada pengorbanan, ada capek. Tetapi nas'alullah salamata wal afiyah, dengan pengorbanan seperti itu yang luar biasa, tiba-tiba niatnya itu buruk, bukan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi untuk mendapatkan pujian-pujian manusia. Nas'alullah salamata wal afiyah. Jadi kata-kata yang seperti ini, ya, kata-kata yang seperti ini harus kita pahami. Harus ada di dalam diri kita, harus kita laksanakan. Ini ya bekal hadirin yang dirahmati Allah, ya. Bekal dari ulama salaf agar ibadah-ibadah kita ini diterima Allah Subhanahu wa taala. Dan ini hadis yang penting. Innamal a'malu binniyat. Yang selanjutnya, Al-Imamul Hafiz Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu taala, beliau mulai menjelaskan innamal a'malu binniyat, itu jumlah yang pertama, dan juga jumlah yang kedua, wa innamal likulli imri'in ma nawa. Beliau berkata apa? Innal jumlatal ula, dallat ala anna salah al-amali wa fasadahu bihasb an-niyyah al-muqtadiyah li-ijadihi. Al-jumlah ula, bagian yang pertama, innamal a'malu binniyat. Sungguhnya amalan-amalan itu tergantung pada niatnya. Di sini ada petunjuk bahwa falahul amal wa fasadul amal bihasbin niyyah. Dikatakan amal itu baik atau amal itu buruk sesuai dengan niat yang ada pada amal itu. Jumlah yang pertama, bagian yang pertama, tidak ada sangkut pautnya dengan manusia. Tidak ada sangkut pautnya dengan yang melakukan. Tetapi ini menjelaskan tentang amal. Menjelaskan tentang amal. Bahwa dikatakan amal itu soleh, amal itu baik, atau amal itu fasid, amal itu buruk, sesuai dengan niat yang ada di dalamnya. Lebih jelas lagi, maknanya bahwa kullu amalin la budda fihi minni. Setiap amal pasti di dalamnya itu ada niat. Tidak ada amal yang ngambang. Amal yang ngambang tidak ada niat, tidak. Walaupun dikatakan niatnya itu niat yang mubah. Niat yang mubah, intinya ada niat di dalam amal itu. Jadi bisa dikatakan sebagai kaidah, sebagai dasar. Jadi jumlah yang pertama dari bagian yang pertama. La yujadu amalun bila niat. La yujadu amalun bila niat. Tidak ada amal bidun niat. Amal, suatu amal, tidak ada niat di dalamnya, itu tidak ada. Pasti ada niat. Itu makna dari jumlah yang pertama atau dari bagian yang pertama. Makna dari bagian yang kedua apa? Wa innama likulli imri'in ma nawa. Dan sungguhnya bagi setiap orang apa yang ia niatkan. Wal jumlatu tsaniyah dallat ala anna thawabal 'amili ala amalihi bihasbi niyatihi shalihah wa anna 'iqabahu 'alaihi bihasbi niyatihi fasidah wa qad takunu niyatuhu mubaha fayakunu al-'amalu mubahan fala yahsulu lahu thawab wa la 'iqab fal-'amalu nafsi salahuhu wa fasaduhu wa ibahatuhu bihasbi niyyati al-hamilati al-muqtadiyati liwujudihi wa thawabu al-'amili wa 'iqabuhu wa salamatuhu بحسب النية التي صار بها العمل صالحا أو فاسدا أو مباحا. Jumlah yang kedua, bagian yang kedua, di dalamnya ada petunjuk bahwa thawabul amil, pahala untuk orang yang melaksanakan amal itu, بحسب نيته الصالحة, sesuai dengan niatnya yang salihah. Dan juga iqabnya, dosanya dari apa yang dia laksanakan dari amal itu, itu sesuai dengan niatnya yang fasidah, sesuai dengan niatnya yang buruk. Bisa jadi niatnya itu mubah, dalam arti mubah dia tidak mendapatkan pahala dan juga tidak mendapatkan dosa, fala yahsulu lahu thawab, seperti yang dijelaskan oleh Al-Hafidz Ibnu Rajab di sini. Beliau mengatakan apa? Wa qad takunu niyyatuhu mubaha fayakunu al-'amalu mubahan fala yahsulu lahu thawab wala 'iqab. Tidak mendapatkan pahala dan juga tidak mendapatkan dosa, dalam arti amalnya itu sia-sia. Lebih jelas lagi, hadirin yang dirahmati Allah, bahwa jumlah yang kedua atau bagian yang kedua itu hasil natijah ya dari bagian yang pertama. Natijah atau hasil dari bagian yang pertama. Dalam arti apa? Innawa khairan lahu ajr. Apabila si orang itu niatnya baik, dia akan mendapatkan pahala. Wa innawa syarran falahu ism. Dan apabila niatnya buruk, di situ dia akan mendapatkan dosa. Wa innawa mubah. Perkara yang mubah, maka itu yang dia dapat. Jelas? Karena ada pemahaman, kenapa beliau menjelaskan seperti ini hadirin yang dirahmati Allah? Karena ada pemahaman bahwa bagian yang kedua itu hanya ulangan dari bagian yang pertama. Innamal a'malu binniyat. Sungguhnya al-a'mal, amalan-amalan itu tergantung pada niatnya. Wa innama likulli imrin ma nawa. Dan pada setiap orang, untuk setiap orang apa yang ia niatkan. Loh, apa bedanya? Wong di sini niat, di situ niat. Amal ada niat, si orang itu ada niat. Bukan dalam arti di sini Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasahbihi wasallam mengulang-ulang. Dikatakan bagian yang kedua itu maknanya sama seperti bagian yang pertama, tidak. Bagian yang pertama maknanya lain dan juga bagian yang kedua maknanya lain seperti yang kita jelaskan. Insyaallah jelas hadirin yang dirahmati Allah ya. Naam. Setelah itu beliau Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hanbali rahimahullahu taala menjelaskan wa'lam anna an-niyyata fil lughati naw'un min al-qasd wal irada. Makna an-niyyah apa hadirin yang dirahmati Allah di dalam lugah, dalam bahasa? Niat dalam arti tujuan atau keinginan. Tujuan atau keinginan itu secara bahasa. Secara bahasa diartikan seperti itu. Tetapi an-niyyatu fi kalamil ulama taqa'u bi ma'nayain. Sedangkan niat yang diartikan oleh ulama, yang diartikan oleh ahli ilmu, itu ada dua makna. Ada dua makna. Makna yang pertama, tamyizul ibadati ba'duha an ba'd. Membedakan antara ibadat. Jadi membedakan ibadat satu sama lain. Seperti apa? Katamyizi salatul zuhur min salatul asri masalan. Dengan niat bisa dibedakan. Bahwa salat itu yang dia laksanakan adalah salatul zuhur atau salat asar dengan niatnya. Wa tamyizu atau katamyizi ramadan min siyami ghairi. Katamyizi ramadan min siyami ghairi. Seperti membedakan antara puasa Ramadan dan puasa yang lain. Ya mungkin ini di perkara qada bagi wanita yang haid misalnya. Di bulan Ramadan dia mengalami haid, tentunya haram baginya untuk berpuasa. Puasanya wajib dilaksanakan setelah bulan Ramadan. Kalau haidnya selesai misalnya akhir bulan ya. Nanti di luar bulan Ramadan itu si wanita itu berpuasa. Puasanya ini puasa apa? Puasa qada Ramadan atau puasa sunnah? Nah, itu bisa dibedakan dari niatnya. Jadi tamyizul ibadat ba'duha an ba'd. Atau contoh yang ketiga, contoh yang pertama itu tentang sholat ya, contoh yang kedua tentang puasa, contoh yang ketiga tentang zakat. Dalam arti yang dia keluarkan ini uang, tetapi apakah uang yang dia keluarkan ini sebagai zakatnya yang wajib atau sebagai sedekah dan orang tidak mengetahuinya, mungkin dikeluarkan dengan jumlah yang sama tetapi tertulis untuknya itu zakat atau sedekah sesuai dengan niatnya. Au tamyizul ibadat minal adat, termasuk juga dari makna yang pertama ya, termasuk dari makna yang pertama bahwa niat itu di kalam al ulama, di penjelasan al-ulama, untuk membedakan antara ibadah dan adat. Antara ibadah dan adah dan adat. Seperti apa? Kata miyizil ghusli minal janabah min ghusli tabarrut wat tanzif wa nahwi dzalik. Seperti mandi. Mandi dari junub karena hadas akbar, atau hanya mandi untuk membersihkan badan. Dalam arti apa? Adat si manusia ini bahwa pada setiap paginya dia itu mandi. Adatnya seperti itu. Tentunya mandinya untuk membersihkan badan untuk bekerja. Tetapi tiba-tiba pada suatu hari dia itu berhadas akbar dan ingin melaksanakan mandinya itu pada waktu yang sama, yang sesuai dengan adatnya. Mandi ya sama-sama mandi, tidak ada beda. Cuman dikatakan bahwa mandinya yang kali ini karena janabah hadas akbar, itu dijelaskan karena niatnya. Karena niatnya. Jadi tamyizul ibadat minal adab. Jadi niat itu dalam bagian yang kedua ya, bagian yang kedua dari makna yang pertama, bagian yang kedua dari makna yang pertama dari kata-kata ulama untuk membedakan antara ibadah dan adah, dan contohnya seperti mandi janabah dan mandi untuk membersihkan badan. وهذه النية هي التي توجد كثيرا في كلام الفقهاء من كتبهم. Makna yang pertama ini, hadirin yang dirahmati Allah, yang kita jelaskan ya, yang kita jelaskan ini yang seringkali kita dapati di kitab-kitab fikih. Apabila ada penjelasan di kitab-kitab fikih, ahli fikih, tentang perkara niat, tentang perkara niat, maka rata-rata yang mereka maksud ya, yang mereka maksud makna ini yang kita jelaskan, yaitu untuk membedakan ibadah satu sama lain, contohnya sudah kita ketahui, atau untuk membedakan antara ibadah dan adab. Naam. Wal makna tsani, makna yang kedua dari niat yang dijelaskan oleh ulama. Wal makna tsani bi makna tamyizil maqsud bil amali, hal huwa lillahi wahdahu la syarika lah am lillahi wa ghairi. Makna yang kedua yaitu tamyizul maqsud, yang membedakan tujuan dari amal itu. Apakah amal itu dilaksanakan lillahi wahdah, karena Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala semata satu-satunya, la syarikalah, am lillah wa ghairi, atau untuk Allah, karena Allah, dan juga karena yang lain ya. Dan ini beliau menjelaskan, wa hadhihi ya niyyatul lati yatakallamu fiha al ulama fi kutubihim fi kalamihim an al ikhlas wa tawabi. Makna seperti ini, ini bisa kita dapati di kitab-kitab at-tazkiyah. Kitab-kitab tazkiyah dalam arti kitab-kitab yang menjelaskan tentang pensucian hati atau pensucian jiwa. Ketika mereka menjelaskan tentang niat, mereka menulis tentang niat, mereka menyebut niat, maka yang dimaksud di sini makna yang kedua, dalam arti ikhlas atau tidak ikhlas. Jadi jangan keliru. Jangan membaca kitab fikih terus menafsirkan niat itu sesuai dengan makna yang ada di kitab-kitab tazkiyah. Atau membaca kitab tazkiyah menafsirkan makna niat sesuai dengan ada yang di dalam kitab-kitab fikih. Jangan diputar balik. Ya. Itu masing-masing ada tempatnya, ada maknanya yang harus kita ketahui. Karena itu, hadirin yang dirahmati Allah, al-ulama menjelaskan apa? Man kana syaykhuhu kitabah fasyikh musyifa. Barang siapa yang gurunya kitabnya, maka gurunya adalah setan. Itu kalam yang hak. Karena si orang itu tidak berguru. Dan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi washabbihi wasallam, beliau menjelaskan sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani dengan sanad yang hasan, innamal ilmu bitta'allum wal fiqhu bittafaqquh. Sungguhnya yang namanya ilmu itu dengan ta'allum, dalam arti belajar berguru, berguru ada guru. Wal fiqhu bittafaqquh, dan juga memahami, ya, memahami hukum-hukum Islam itu juga dengan belajar, dengan berguru. Intinya harus ada ustaz, harus ada syekh, harus ada guru. Ini orang yang belajar sesuai dengan manhaj Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi washabbihi wasallam, sesuai dengan petunjuk Rasul. Bukan sok yunu, mentang-mentang sudah mungkin-mungkin wallahu a'lam, ya, dia bisa bahasa Arab, dia baca itu kitab, apa yang dia pahami itu yang dia sebarkan, sebelumnya dia tidak berguru dan tidak belajar. Dia belajarnya bahasa Arab toh. Ada di ma'had-ma'had khusus bahasa Arab. Betul enggak? Ada ma'had-ma'had khusus untuk bahasa Arab. Itu aja dia pegang. Tapi apakah ada gurunya di dalam ilmu fikih? Tidak ada. Ada gurunya di bidang tafsir? Tidak ada. Ada gurunya di bidang hadis? Tidak ada. Modalnya bahasa. Itu kalau ada modal. Ada lagi orang yang enggak punya modal. Ada lagi yang enggak punya modal sama sekali. Enggak paham bahasa Arab, tiba-tiba menafsirkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala atau menjelaskan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dengan pemahaman yang dia ketahui. Nah, ini orang-orang yang sesat dan menyesatkan. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam menjelaskan di salah satu hadisnya, mereka itu du'a al-abwabi jahannam. Mereka itu para da'i, orang-orang yang menyeru, ya. Tapi orang-orang yang menyeru masuk ke dalam pintu, jadi ke dalam jahannam, jadi bukan ke dalam surga. Nas'alullaha as-salamata wal afiyah. Jadi alhamdulillah, insyaallah sudah kita ketahui, sudah kita pahami apa yang dimaksud dari kalimat niat kalau dijelaskan oleh ahli fikih, dan apa yang dimaksud dari kalimat niat kalau dijelaskan oleh ahli tazkiyah. Seperti itu maknanya secara umum. Termasuk dari bagian yang kedua di sini, beliau menjelaskan, waqad sannafa Abu Bakar bin Abi Dunya musannafan sammah Kitabul Ikhlas wan Niyyah. Al-Imam Abu Bakar bin Abi Dunya, beliau itu namanya Abdullah bin Muhammad Al-Amawi. Beliau namanya Abdullah bin Muhammad Al-Amawi, Abu Bakar bin Abi Dunya. Termasuk dari ulama abad ketiga. Termasuk dari ulama abad ketiga. Itu beliau mempunyai karya yang namanya apa? Al-Ikhlas wan Niyyah. Al-Ikhlas wan Niyyah. Nah, di sini beliau menyebut niat, kan? Ikhlas dan niat. Apa yang dimaksud dari niat di sini? Yang ditulis oleh Al-Imam Abu Bakar bin Abi Dunya, yang dimaksud adalah niat ikhlas atau tidak ikhlas karena Allah atau karena yang lain, seperti itu. Karena yang beliau tulis, ya, kitab ini Al-Ikhlas wan Niyyah, itu tentunya di bidang tazkiyah. Yang selanjutnya, hadirin yang dirahmati Allah, Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hanbali rahimahullahu taala berkata, "Wa qad dzakarna anna an-niyyata fi kalam an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa salafil ummah إنما يراد بها هذا المعنى الثاني غالبا فهي حينئذ بمعنى الإرادة ولذلك يعبر عنها بلفظ الإرادة في القرآن كثيرا. طيب. Jadi beliau menjelaskan bahwa kalimat niat, kalimat niat, ya, kalimat niat di kalam Rasulullah, di kata-kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dan juga as-salafus salih, salaful ummah, yang dimaksud adalah al-ma'na as-sani. Al-ma'na as-sani, makna yang kedua. Makna yang kedua itu apa? Makna yang kedua itu apa? ikhlas atau tidak ikhlas, ikhlas atau tidak ikhlas. Jadi apabila ya, apabila kita membaca hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi washabbihi wasallam atau kata-kata salafus saleh, di dalamnya itu ada penjelasan tentang niat, maka yang dimaksud adalah makna yang kedua, yaitu al-ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala atau tidak ikhlas. Dan ini juga ya, ini juga yang ada di dalam Al-Quran Al-Karim, yang ada di dalam Al-Quran Al-Karim, tetapi di dalam Al-Quran Al-Karim dengan kalimat al-iradah. Dalam arti iradah kita jelaskan apa tadi? Keinginan. Ya, keinginan. Kehendak. Kita jelaskan bahwa niat itu di dalam bahasa maknanya adalah al-qasdu wal irada, tujuan atau keinginan, kehendak, ya. Di dalam Al-Qur'an Al-Karim juga Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan ayat-ayatnya dengan kalimat al-irada atau dengan fi'ilnya yuridu. Yang dimaksud di sini niat. Yang dimaksud di sini adalah niat dalam arti ikhlas atau tidak ikhlas. Karena Allah atau karena yang lain. Demi rahmat Allah atau demi harta dunia. Nah itu, ini termasuk ya, ini termasuk dari ya, ilmu tafsir. Bisa kita katakan seperti itu. Ini juga termasuk dari ilmu tafsir yang menjelaskan kalimat-kalimat yang ada di dalam Al-Quran Karim. Misalnya apa ya hadirin yang dirahmati Allah? Contohnya apa? Contohnya firman Allah subhanahu wa ta'ala yang ada di dalam surah Al-Imran. Yang ada dalam surah Al-Imran ayat 152. Ayat 152 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, minkum man yuridu dunya wa minkum man yuridul akhirah. Jadi di antara kalian ada yang menginginkan dunia dan juga di antara kalian ada yang menginginkan akhirat. Dalam arti di antara kalian ada yang niatnya itu untuk dunia dan juga ada di antara kalian yang niatnya itu ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala, demi mendapatkan surga Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti itu maknanya. Dan ayat ini harus kita ketahui hadirin yang dirahmati Allah, berkenaan tentang apa? Tentang ghazwah Uhud. Tentang ghazwah Uhud. Berapa pasukan orang-orang Islam di ghazwah? Hah? Di ghazwah Uhud berapa? 1000. 1000 mujahid. 1000 mujahid. 50 di antara mereka itu yang ditugaskan oleh Rasulullah di atas suatu bukit. Iya. 50 orang Rasulullah berkata kepada mereka, kalian semua diam di tempat ini. Jadi dari atas mereka. Ya, di atas mereka. Diam semua di tempat ini. Jadi kayak bukit gitu. Diam semua di tempat ini. Jadi apabila apabila kami kalah, maka kalian jangan turun untuk memenangkan kami. Dan juga kalau kami menang, kalian jangan turun untuk gabung bersama kami mengambil rampasan perang. Intinya tetap. Dari pertama ghazwah sampai terakhir, wahai para sahabatku, 50 orang ini tetap kalian di sini. Tetapi apa yang terjadi hadirin yang dirahmati Allah? Apa yang terjadi? Bahwa 40 dari mereka, ya, 40 dari mereka ini sesuai dengan yang dijelaskan oleh Al-Imamul Allamah Safiur Rahman Al-Mubarak dalam kitabnya Ar-Rahiqul Makhtum. Bahwa 40 dari mereka itu turun. Jadi ketika mereka melihat orang-orang Islam itu menang, memang pada awal ghazwah yang menang itu orang-orang Islam. Jadi yang 40 ini turun ya untuk gabung bersama teman-temannya, intinya untuk mendapatkan rampasan perang. 10 orang tetap di tempat itu. 40 turun. Di sini mereka tidak tunduk terhadap perintah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, karena itu kemenangan mereka dibalik oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi kekalahan. Jadi kekalahan sebabnya apa? Bisa kita jelaskan sebabnya maksiat terhadap perintah Rasul. Satu perintah Rasul tidak dilaksanakan. Satu perintah Rasul tidak dilaksanakan. Sekarang umat Islam ingin menang melawan orang-orang kafir. Sedangkan banyak di antara mereka yang meninggalkan sunnah-sunnah Rasul. Yang tidak menghidupkan sunnah-sunnah Rasul, yang meremehkan sunnah-sunnah Rasul, bahkan yang mencela, yang menghina sunnah-sunnah Rasul. Pertanyaannya, dari mana akan turun kemenangan itu kalau bukan dari Allah Subhanahu wa taala? Dan bagaimana bisa turun kemenangan Allah Subhanahu wa taala sedangkan banyak dari sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang ditinggalkan, tidak bisa, hadirin yang dirahmati Allah. Ini salah satu cara untuk kita selalu menang melawan orang-orang kafir. Tunduk terhadap perintah-perintah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Benar-benar memahami sunnah-sunnah beliau dan menghidupkannya, bukan hanya teori, tetapi menghidupkannya. Nah, dengan ini biiznillah Allah Subhanahu wa taala akan memenangkan kita melawan orang-orang kafir yang memerangi kita. Jikalau tidak dapat, hadirin yang dirahmati Allah. Awal ayatnya itu Allah Subhanahu wa taala berfirman apa? Walaqad shadaqakumullahu wa'dah. Jadi sungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memberi kepada kalian janjinya. Idz tahussunahum biizni. Ketika kalian mengalahkan mereka, orang-orang kufar, pada awal ghazwa Uhud. Hatta idza fashiltum wa tanaza'tum fil amr, sampai kalian itu gagal, sampai kalian itu lemah, dan juga tanazu' di antara kalian, dalam arti kalian tidak sepakat dengan perkara ini dan perkara itu, yaitu Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam memerintahkan mereka untuk menetap di suatu tempat, ya. Tetapi di sini yang terjadi tanazuh di antara mereka, cekcok di antara mereka, sebagian menetap tapi sebagian yang banyak tidak menetap, turun. Yang menetap hanya 10 orang, tapi yang turun 40 orang. Wa asaitum mim ba'di ma arakum ma tuhibbun. Di sini kalian telah bermaksiat, dalam arti bermaksiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi washabbihi wasallam, tidak tunduk terhadap perintah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi washabbihi wasallam setelah kalian melihat apa yang kalian sukai. Apa yang mereka sukai? Menang di dalam peperangan itu. Yang mereka sukai menang di dalam ghazwa itu dan juga mendapatkan rampasan perang. Itu yang mereka lihat. Tetapi mereka di sini bermaksiat terhadap perintah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi washabbihi wasallam, baru Allah berfirman apa? Minkum man yuridud dunya wa minkum man yuridul akhirah. Jadi di antara kalian ada yang menginginkan dunia, dalam arti dunia di sini adalah rampasan perang, dan di antara kalian ada yang menginginkan akhirat, dalam arti demi menegakkan kalimat Allah, tunduk, selalu tunduk patuh terhadap perintah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi washabbihi wasallam. Tsumma sarafakum anhum liyabtaliyakum. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengalihkan kalian dari mereka. Dalam arti kemenangan itu dibalik oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kekalahan dia betaliyakum sebagai ibtila, cobaan, ujian dari Allah Subhanahu wa taala untuk kalian. Tetapi hadirin yang dirahmati Allah, di akhir ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan walaqad afa ankum. Dan Allah Subhanahu wa taala telah memaafkan kalian. Telah memaafkan kalian. Jadi orang-orang yang menghina para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, mencela beberapa sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dengan salah satunya. Dengan salah satunya ini. Ini lihat. Ini lihat ada 40 orang yang dikatakan sahabat-sahabat-sahabat itu tidak patuh terhadap perintah Rasul. Mau dikatakan radhiyallahu anhum, radhiyallahu anhum, radhiyallahu anhum. Ada apa dikatakan radhiyallahu anhum? Wong mereka tidak patuh terhadap perintah Rasul. Ya akhi, tapi Allah Subhanahu wa taala menjelaskan pada akhir ayat walaqad afa ankum, Allah Subhanahu wa taala sudah memaafkan mereka. Tapi Anda ini yang mengejek, yang menghina sahabat Rasul dimaafkan oleh Allah atau tidak? Dalam keadaan bahaya. Sedangkan mereka itu yang 40 yang turun, yang tidak tunduk terhadap perintah Rasul, sudah dapat kemaafan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi muskilannya, problemnya Anda ini sekarang ini yang menghina, yang di akhir zaman ini zaman penuh dengan fitnah. Dapat atau tidak pemaafan dari Allah Subhanahu wa taala? Jadi jangan macam-macam dengan yang namanya sahabat Rasulullah ridwanullah taala alaihim ajma'in, ridwanullah taala alaihim ajma'in, tanpa pengecualian. Jadi ya, yang kita maksud dari ayat ini apa? Kalimat yurid. Kita kembali lagi. Yang kita maksud dari sini adalah kalimat yuridu. Dalam arti irada, keinginan. Dimaksud dari kalimat keinginan di sini adalah niat. Ya. Niat ikhlas karena Allah atau bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Dan juga contoh yang kedua ada di dalam surah Al-Anfal ayat 67, yang di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman turiduna ardad dunya wallahu yuridul akhirah. Turidun, jadi kalian menginginkan ardad dunya, harta-harta dunia, wallahu yuridul akhirah, sedangkan Allah Subhanahu wa taala menginginkan akhirat. Dalam arti dari kalimat keinginan ini, ya, dalam arti dari kalimat keinginan ini adalah niat, bahwa yang diinginkan Allah Subhanahu wa taala adalah ikhlas karenanya Subhanahu wa taala, demi mendapatkan rahmat dan ridhonya dan surganya di akhirat nanti. Tetapi sebagian tidak ikhlas di dalam ibadahnya, ingin mendapatkan perkara-perkara yang berkaitan dengan dunia, wa ma adraka mad dunya. Contoh yang terakhir, yang ketiga dari kalimat al-iradah, keinginan, yang dimaksud dari kalimat keinginan di sini adalah niat ikhlas atau tidak ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, ikhlas karena Allah atau tidak ikhlas bukan karena Allah Subhanahu wa taala, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala yang ada dalam surah Al-Isra ayat 18. Perhatikan, ini pengajian ilmiah. Sekali lagi, ini pengajian ilmiah. Yang kita jelaskan, kita tidak keluar dari Al-Qur'an dan juga as-sunnah serta penjelasannya dari as-salafus salih ridwanullah taala alaihim ajma'in. Yang ketiga yaitu firman Allah Subhanahu wa taala yang ada dalam surah Al-Isra ayat 18, man kana yuridul ajilah ajjalna lahu fiha ma nasya'u liman nurid. Jadi barang siapa yang menginginkan al-ajilah, al-ajilah ini adalah kehidupan dunia. Dikatakan ajilah. Ajilah itu suatu yang cepat. Ajilah itu suatu yang cepat. Dalam arti, kehidupan dunia ini cepat sebentar. Allah Subhanahu wa ta'ala di sini menamakan dunia dengan kalimat al-ajilah. Yang dimaksud dari kalimat al-ajilah di sini adalah dunia. Kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan dunia dengan kalimat al-ajilah? Karena yang namanya kehidupan dunia ini sebentar. Yang menjelaskan kehidupan dunia ini sebentar siapa? Yang menciptakannya. Yang menciptakannya yaitu Allah Subhanahu wa taala. Tentunya di sini sangat dirugikan. Bagi orang yang tidak berakal, yang membuang-buang waktu, sia-sia, tidak digunakan waktu-waktunya di dunia itu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya akhi, antum hidup sebentar. Sebentar. Kalau tidak ada amal salihah, tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, penyesalannya itu luar biasa. Luar biasa di hari kiamat nanti. Nas'alullah salamata wal afiyah. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, barang siapa yang menginginkan kehidupan dunia, kesenangan dunia, ajjalna lahu fiha ma nasya'u liman nurid, kami akan segerakan kepadanya, kami akan berikan kepadanya, tetapi kepada orang yang kami kehendaki. Ajjalna lahu fiha ma nasya'u, akan kami berikan kepadanya apa yang kami kehendaki dan kepada orang yang kami kehendaki. Jadi perkara-perkara dunia ini, hadirin yang dirahmati Allah, itu Allah Subhanahu wa taala memilih. Contohnya begini misalnya. Misalnya contoh yang kita jelaskan tadi, orang yang melaksanakan sholat 5 waktunya di masjid untuk mendapatkan pujian-pujian manusia. Nah, pujian-pujian manusia itu bisa dia dapatkan, bisa juga tidak dia dapatkan. Bisa jadi ada yang memujinya, bisa jadi juga tidak ada yang memujinya. Dan di dalam dua perkara ini dia rugi. Dia rugi. Tetapi kalau niatnya itu ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, demi mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, demi mendapatkan rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengingkari janjinya, dan Allah Subhanahu wa taala tidak zalim. Itu yang akan si hamba dapatkan. Dari niat yang salihah itu rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala dunia dan juga di akhirat. Tetapi perkara-perkara dunia Allah Subhanahu wa taala memilih. Allah Subhanahu wa taala memilih. Jadi untuk siapa yang kami kehendaki dan juga apa yang dia kehendaki, apa untuk siapa yang kami kehendaki dan apa yang kami kehendaki. Jadi si orang itu dan juga sesuatu yang dia dapatkan itu sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, bisa dia mendapatkannya, bisa juga dia tidak mendapatkannya, tetapi yang namanya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala biiznillah, itu yang akan dia dapatkan dalam arti rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala di dunia dan juga di akhirat nanti. Ini yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kita kali ini. Sudah kita ketahui walhamdulillah makna an-niyah dari segi bahasa dan juga dari penjelasan ahli fikih, begitu juga dari penjelasan ahli tazkiyah, dan juga apa yang dimaksud dari kalimat niyah di dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan juga apa yang dimaksud dari kalimat iradah atau niyah di dalam Al-Quran dari firman-firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan apa yang kita dengar dan juga kita fahami pada malam hari ini ada manfaatnya untuk kita semua di dunia dan juga di akhirat nanti. InsyaAllah kita lanjut di pertemuan kita yang akan datang tentang tanya-jawab. Tentang tanya-jawab insyaAllah kita akan mulai pada pertemuan kita yang akan datang. Jadi mungkin pengajiannya kurang lebih 40 menit. Setelah itu tanya-jawab. والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك كفارة المجلس سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته